pasti kau mengerti. Selasa hilang dan sejauh untuk pergi, kau akan tahu bagaimana rasa sayang kau, tapi tak rasa percuma. Kau terus ungkit, ungkit luka lama yang buat saya trauma. Terhargai, menyesal karena kau wanita tak punya hati. I try, tapi tak terlukai.